من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وجزاكم الله خيرا. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qulul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada dalil yang kedua. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال في dalam kitab sahih dari Ibn al-Musayyib dari ayahnya, ini berarti dari al-Musayyib radhiyallahu anhu, قال لما حضرت أبا طالب الوفاة, ketika kematian telah menjumpai Abu Talib, ja'ahu Rasulullah SAW wa indahu Abdullah ibnu Ubay, Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Maka Rasulullah SAW datang menemuinya, dan di sisi Abu Talib ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, dua tokoh dari kaum Quraisy. Faqala lahu, maka kata Rasulullah SAW, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka bi'indallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan berhujjah untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah tabaraka wa taala. Faqala lahu, maka faqala lahu, maka kedua tokoh Quraisy itu berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi SAW, maka Nabi SAW pun mengulang ucapannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka bi'indallah. Fa'ada, maka kedua orang tadi juga mengulang lagi ucapannya, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Fakana akhiru maqal, maka akhir dari yang diucapkan oleh Abu Talib, wa ala millati Abdul Muttalib, bahwa Abu Talib memilih kepada agamanya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqul la ilaha illallah, dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW pun mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu, aku akan mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ma kana lin-nabi walladziina aamanu ayastaghfiru lil-musyrikiina walau kaanu uli qurba. Kata Allah ta'ala, tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin walaupun mereka adalah kerabat mereka. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah turunkan firman-Nya tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang sangat kamu cintai, orang yang kamu sukai, Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah. Baik. Maka diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala qaulu fi sahih. Ucapan Syekhul Islam yang mengatakan fi sahih di sini sabaqal kalamu ala misli hadhil ibarah fi bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Sudah lewat pembicaraan ini tentang ungkapan seperti ini di dalam bab tafsir tauhid dan syahadati alla ilaha illallah. Qaulu aba, ucapan Aba Talib, lama hadarat Aba Talibin al-wafatu bil alif di sini dengan alif aba, dengan alif. Kenapa? Maf'ulun bihi, mansub bil alif, karena dia kedudukannya sebagai maf'ul bih, maf'ul bih daripada hadarat, yang dia mansubnya dengan alif. Kenapa mansub dengan alif? Li'annahu minal asmil khamsah, karena dia termasuk dari asmaul khamsah. Ya. Mansubnya asmaul khamsah itu dengan alif. Dengan syarat tentunya malam takun musaggarat walam wa yakun wa takunu mudhafan ila ghairi. Nah, ila ghairi li'il mutakallim. Selama dia kalimatnya itu bukan musaggarah, ini harus mukabbarah, dan selama dia tidak idhofahnya kepada ya mutakallim. Kalau dengan ya mutakallim, tidak dengan alif, ya, jadi mudhofnya dengan isim dhahir baru kelihatan alifnya. Ya, lam hadarat Aba Talib al-wafah, ada beberapa syarat asmaul khamsah. Dia diperlakukan istimewa daripada isim-isim yang lainnya. Ya, bisa dilihat dalam syarah Jarumiyah ataupun syarah Mutamimah ataupun syarah Qatrun Nada. Ya, adapun di Qatrun Nada disebutnya asmaul sittah, ya, begitu. Nah, wal wafah yakni al maut. Al wafah di sini maksudnya adalah kematian. Fa'ilun hadarat, dia sebagai fa'il daripada hadarat. Nah, jadi fa'ilnya hadarat adalah al-wafa. Makanya dia dibawakan dengan tak tanis sakinah. Karena tak tanis sakinah menunjukkan apa? Tanda bahwa fa'ilnya adalah mu'annas. Nah, dan al-wafa di sini mu'annas. Qawluhu faqala ya ammi qul la ilaha illallah. Ucapan ya ammi, qul, katakan la ilaha illallah. Ata sallallahu alaihi wasallam bihadhil kunyah adalah ala al-atf. Nabi SAW menghadirkan dengan kunyah seperti ini menunjukkan atas atafnya, kelembutan beliaunya, kasih sayang beliau. Kenapa? Li'anal am sinul ab. Karena am itu, paman itu ibaratnya ranting dari ayah. Rantingnya ayah, cabangnya ayah. Cabangnya dari bapak kita itu paman. Kalgus ma'ah, yang dia seakan-akan seperti ranting baginya. Wasinu, ini yang kemudian jamaknya adalah sinwan, ya. Dalam ayat disebutkan sinwan. Baik, itu jamak dari sinwan. Wasinu kata Syekh al-ghusnul ladzi asluhu wahid. As-sinu itu adalah ranting yang pokoknya satu, batangnya satu. Faka'annahu ma'ahu kal-ghusn. Seakan-akan bersama dia ada rantingnya. Namanya paman itu kalau misalnya kita ibaratkan kakek kita itu sebuah batang pohon, dia punya cabang, gitu ya, punya cabang. Nah, cabang-cabangnya diantaranya adalah bapak kita, paman kita, itu cabangnya. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutnya dengan ya ammi, dengan kunyah seperti ini. Kenapa? Dalah alal atuf, menunjukkan atas kelembutan beliau, kasih sayang beliau. utfnya dia, utfnya Rasulullah SAW. Beliau begitu sayang, cinta kepada apa pamannya, karena diibaratkan seperti itu. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, tidak bertentangan, walaupun kecintaan itu adalah kecintaan apa kepada paman sendiri, ya, tidak bertentangan dengan syariat. Taib. Qaulu ya ammi fiha wajhan. Bacaan pada ammi di sini ada dua sisi bacaan. Bisa dibaca ya ammi bikasil mim dengan dikasrahkan mimnya ya ammi, ya. Ala takdir anna mudhafa ilal ya, dengan takdir bahwasanya ammi ini mudhaf kepada ya mutakallim. Sehingga dikasih kasrah ya ammi untuk menunjukkan bahwasanya huruf ilat yang dibuang adalah ya. Bisa juga dibaca ya ammu bil dhammil mim dengan ditomahkan mimnya ala takdir qat'iha, dengan takdir diputuskan dari mudhafnya, qat'iha anil idhafah, dia tidak mudhaf tetapi dia mufrad. Nah, sehingga apa? Munada mufrad hukumnya apa? Mabni 'ala dhamm. Begitu ya. Baik. Berbeda dengan murakkab. Lawan dari mufrad dalam munada, maksud daripada mufrad itu adalah lawan dari murakkab. Berbeda dengan murakkab, misalkan ya Abdullah, ya Rasulullah, ya. Maka apa? Yang jatuh setelah adawatul nida dia dikasrah, apa dikasrah, di fathah. Demikian sebagai maf'ul bih daripada fi'il yang mahdhuf, begitu ya. Baik, tapi di sini apa, dia dhammah. Kenapa? Karena mufrad dia bentuknya, maka dia bisa didhammah dengan takdir apa, ala takdir qat'iha anil idhafah. Baik, sehingga boleh kita baca ya ammi, kita boleh juga baca ya ammi, ya pak, ya ammu, ya, begitu. Taib qawlu qul la ilaha illallah, ucapan qul la ilaha illallah yajuz annahu qalahu ala sabil amri wal ilzam. Di sini Rasulullah SAW mengatakan qul, katakan wahai pamanku, katakan, katakan di sini bisa merupakan perintah, bisa juga merupakan anjuran. Kenapa perintah? Karena beliau sebagai Rasul wajib untuk memerintahkan, boleh memerintahkan, ya, walaupun kepada paman sendiri, walaupun kepada ayah sendiri misalkan. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai Rasul. Tapi kalau kedudukannya sebagai ponakan, berarti apa? Arahan, ya. Hanya apa? Nasihat, anjuran, begitu. Baik. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di sini apa? Ya juz annahu qalahu ala sabilil amri wal ilzam. Boleh saja Nabi SAW mengatakan kul di sini, katakanlah wahai pamanku. Beliau meniatkan ucapan kul tersebut untuk menunjukkan perintah dan keharusan. Kenapa? Li'annahu yajib ayamura kulla ahad ayakula la ilaha illallah. Karena Nabi SAW diwajibkan untuk mengucapkan, memerintahkan setiap orang agar mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "U'istu." Ya. Apa? Nah. Apa lafaz awalnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebutkan hatta yaqul, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini di sini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi kita alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk mengucapkan, untuk mengucapkan atau untuk memerintahkan kalimat la ilallah kepada setiap orang. Ini yang pertama. Wa yajuz annahu qalahu ala sabilil irsyad wa tawjih. Atau tafsiran kedua di sini boleh juga bagi beliau sallallahu alaihi wasalam mengucapkan kalimat kul ini ala sabilil irsyad wa taujih, dalam bentuk irsyad dan taujih, memberikan bimbingan dan arahan. Ya. Kenapa memberikan bimbingan dan arahan? Ya, beliau sebagai ponakan, ya. kepada pamannya, tentu kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua harus apa? Dengan santun, ya. Tidak dalam bentuk apa? Perintah, kan begitu? Ya. Tidak pantas, tidak layak seorang anak muda kemudian apa? Memerintah kepada orang tua. Paling hanya apa? Bimbingan. Memberikan bimbingan arahan saja. Mengarahkan, menasehatkan, mengingatkan. Demikian. Ya. Tapi kalau kedudukan beliau sebagai Rasul, maka apa? Boleh. Walaupun kepada pamannya sendiri. Ya, walaupun kepada orang tuanya sekalipun misalkan. Ya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wasallam kepada paman apa kepada ayahnya. Ya. Memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Demikian. Ya, sekalipun kepada ayahnya. Kenapa? Karena beliau sebagai nabi. Beliau sebagai nabi. Baik. Demikian. Wa yajuz annahu qala ala sabili tarahi wa talattuf ma'ah. Atau takwilan yang ketiga, boleh juga Nabi mengucapkan kul ini dalam rangka sabili tarahi, hanya berupa harapan. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilallah. Harapan, berharap untuk pamannya mau mendengarkan ajakannya. Ya. Ala sabili tarahi wa talattuf ma'ah, dan berlemah lembut dengannya. Demikian. Kenapa? Karena sebagai orang tua, bagaimanapun kita tidak dibenarkan untuk mengucapkan dengan kalimat yang kasar pada orang tua. Mahma balaghat ilmu, seberapapun tingginya ilmu dia, tidak dibenarkan. Lihat Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mengingatkan ayahnya, ya abati, wahai bapakku. Lihat. Dengan lemah lembut, ya abati, nah, lima ta'budu ma la tasma' wala apa? Ma la yasma' wala yubsir wala yughni 'anka syai'. Ya abati, kemudian disebutkan lagi. Qad ja'ani minal ilmi ma la ya'tika. Fattabi'ni. Qad ja'ani minal ilmi, wahai ayahku. Kata Syekh Muslim rahimallahu taala ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya, bagaimana lemah lembutnya Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada ayahnya dengan mengatakan qad ja'ani minal ilmi, wahai ayahku, telah datang ilmu, sebuah ilmu, malam ya'tika, yang tidak datang kepadamu. Subhanallah, lembut sekali, tidak mengatakan wahai bapakku, saya lebih tahu daripada kamu. Tidak. Iya. Saya nabi, saya lebih tahu daripada kamu. Kamu apa? Kan enggak kan? Subhanallah. Dengan begitu lembutnya, hatta walau kana kafiran, sekalipun ayahnya kafir, mayam bagi, tidak pantas untuk berbuat berkata-kata kasar kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua. Iya. Enggak pantas. Siapa kamu? Iya. Enggak pantas. Enggak pantas. Dia ketika sudah melihat, mengetahui ini wajahnya lebih tua dari dirinya, dia prediksikan umurnya lebih tua dari dia, dia tidak boleh kemudian mengatakan apa kamu, siapa kamu, tidak pantas. Ya, mayasluhada, tidak dibenarkan seperti ini dalam Islam, tidak seperti akhlak kita. Ya, hatta dia, walaupun dia jahil, min awamin nas, dari orang awam sekalipun, mayasluh, tidak pantas kita mengatakan apa sih kamu, tahu apa kamu, kamu orang awam, saya salafi. Enggak. Salani, kenapa kamu tanya tentang saya? Enggak. Enggak boleh. Hatta sekalipun dia, hatta sekalipun kita mengatakan kamu tuh orang awam, apa tahu kamu? Enggak boleh. Mayajus. Mayasluh. Enggak pantas kita mengatakan demikian. Iya. Merasa diri kita lebih tahu. Iya. Merasa diri kita lebih daripada orang lain dengan mengatakan kamu tuh awam, kita talibul ilmi, kita santri, tidak pantas. Iya, tidak pantas. Tapi lihat, maka di sini Rasulullah SAW mengucapkan kul la ilaha illallah ala sabili tarahi wa talattuf ma'ah, hanya berupa harapan dan lemah lembut dengan pamannya, sekalipun pamannya kafir, musyrik. Iya, musyrik, kafir. Nah, kita katakan dengan tegas, Abu Talib kafir. Malam yukafiruh, kafir. faqad kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan Abu Thalib, dia kafir. Nah, sahih. Itu akidah sunnah wal jamaah. Ya. Baik. Tetapi apa? Rasulullah SAW tetap mengucapkan di sini ala sabili tarahi wa talattuf ma'ah. Wa Abu Thalib walladina indahu ya'rifuna hadhil kalimah. Maka Abu Thalib dan orang yang bersama padanya, bersama dengannya, mereka mengetahui kalimat ini, kalimat konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Wa ya'rifuna ma'naha, mereka tahu maknanya. Wa lihada badara bil inkar, oleh karenanya dengan segera Abu Thalib mengingkarinya, menolaknya. Kenapa? Karena tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Iya. Nah. Ini. Iya. Qaulu kalimatan mansubah, di sini disebutnya dengan kalimatan. Kenapa dibaca dengan mansub? Tidak kalimatun, li'anna badal la ilaha illallah. Karena dia sebagai badal dari la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah, jumlah la ilaha illallah, dia apa? Fi mahalli nasbin, maf'ulun bihi dari kul. Ya. Karena kul dia butuh apa? Butuh maf'ul bih. Ya. Nah, demikian. Okay. Sehingga kalimatan ini menjadi badal dari la ilaha illallah. Wa yajuz idza lam takunir riwayah bin nasbi an takuna bi raf'i. Boleh saja idza lam takunir riwayah, kalau seandainya riwayat ini tidak meriwayatkan secara nasab, boleh saja. Ya, hanya saja riwayat ini menyebutnya dengan nasab. Kalaupun kita membacanya dengan dhammah, ya dengan dimarfu, boleh saja. Maka apa? Dia sebagai khabar. Khabar dari apa? Khabar dari mubtada mahdhuf. Iya. Sehingga takdirnya apa? Ai hiya kalimatun. Kalau kita membaca kul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka, boleh. Dengan niat apa? Dengan niat ada mubtada yang mahdhuf. Apa mubtadanya? Hiya. Iya. Berarti apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, idza lam takunir riwayah bin nasab, kalau seandainya tidak ada riwayat yang menyebutkan secara nasab, boleh saja kita membaca antakuna biraf'i, membaca dengan marfu. Ai hiya kalimatun. Berarti takdirnya apa? Hiya kalimatun. Ya. Demikian. Walakin an-nasab awsah, awdah. Akan tetapi dengan nasab ini awdah, lebih jelas, lebih wadih. Ya. Kenapa? Karena kaidahnya Syekh Ibnu Utsaimin apa? Selama bisa ada, selama ada pendapat yang tidak pakai takdir, maka itu yang lebih dipilih. Ya, ada mutakdir aula, begitu. Kaidahnya Syekh Ibnu Utsaimin selalu dalam uslubnya beliau dalam Arabiyah, dalam fikih dan sebagainya, cari yang ashal, cari yang paling mudah, selama tidak bertentangan, begitu. Ya, ini fikihnya Syekh Ibnu Utsaimin, subhanallah. Fikih yang tidak memberatkan umat. Ya. Ada perkara yang boleh, selama tidak bertentangan, ambil yang boleh. Ini boleh, itu boleh, itu boleh. Cari yang paling mudah. Sudah, berikan. Ya. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Demikian juga dalam masalah bahasa Arab. Syekh Ibnu Utsaimin selalu sering dalam pelajaran durus bahasa Arabnya, dari syarah Jurumiyah, ya, dari silsilah beliau, dari mulai Jurumiyah sampai kepada Alfiyah Ibnu Malik, sampai kepada ilmu balaghah, beliau durus balaghahnya selalu mengambil pendapat yang paling mudah, kalau di situ ada yang lebih mudah dan dibenarkan untuk itu. Ya, yaitu apa? Adamut takdir aula, kaidah beliau. Tanpa adanya takdir itu lebih baik, kalau memang dibenarkan di situ. Ya. Baik. Demikian. Qaulu uhaju bi dhammil jim wa fathihha. Dengan didomahkan jimnya dan difathahkan juga. Fa'ala dhammil jim, maka kalau didomahkan jimnya fahiya sifatun li kalimah. Maka ini sebagai sifat kalau didomahkan jimnya. Ya. Wa idza kanat bil fathhi fahiya majzumah. Tapi kalau dengan fathah berarti dia kedudukannya majzum. Iya, kedudukannya majzum, majzumnya dengan fathah. Taib, kenapa? Jawaban lil amr kul, sebagai jawaban dari fi'il amr kul. Demikian. Jadi boleh saja kita membaca kalimatan uhajju, boleh, atau kalimatan uhajja, boleh. Demikian. Ya. Taib. Baik. Berarti apa? Qul uhajja. Nah, itu. Katakanlah saya apa? Aku akan berhujjah. Wa qala ba'dul mu'ribin, sebagian ahlul i'rab mengatakan innaha jawabun li syart muqaddar. Bahwasanya itu adalah sebagai jawaban dari fi'il syarat yang muqaddar. Fi'il syarat yang ditakdirkan di sana. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin lebih memilih ini yang awal. Kenapa? Karena ada mutakdir aula. Iya. Baru dia beliau bawakan yang sebagai jawab syaratnya. Jadi ketika dinasab ada dua jawaban, ada dua alasan di situ. Bisa sebagai jawaban dari kalimat kul, bisa sebagai jawaban dari fi'il syarat yang mahdhuf, yang muqaddar. Apa takdirnya berarti? Takdirnya ai in takul uhaja. Nah, in takul, jika engkau wahai pamanku mengucapkan kalimat itu uhaja, laka bi'indallah, aku akan berhujjah untukmu dengan kalimat tersebut. Ini. Ya. Jadi ketika dimansub ada dua alasan di situ. Ya, bisa sebagai jawab bagi fi'il amr kul, bisa juga sebagai jawab dari syarat yang muqaddar. Ya, dari fi'il syarat yang muqaddar. Berarti apa fi'il syaratnya? In takul. Begitu. Ya. Baik. Wal awal ashal. Yang pertama lebih mudah. Lihat. Ya. Fikihnya Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama lebih mudah. Agama itu mudah loh. Bu'istu bi hanifiyati samha. Aku diutus dengan apa? Hanifiyati samha, dengan agama yang lurus lagi mudah. Basyiru wala tu'assiru, apa? Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Ya. Basyiru, berikan kabar gembira kepada orang tentang Islam itu. Berikan kabar gembira, jangan bikin takut. Ya. Wala tunafiru, jangan bikin orang lari. Jangan. Ya. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan bikin sulit. Ya. Kalau di sana ada yang mudah, selama tidak bertentangan dengan syariat, berikan kelonggaran. Berikan kelonggaran. Jangan persulit orang untuk mengenal Islam, untuk bisa mengetahui sunnah, untuk bisa mengenal ini dan itu. Ya. Jangan dipersulit. Jangan ditakut-takuti. Ya. Nah, demikian. Mafhum? Ya. Maka kata Syekh Utsaimin apa? Di sini lihat fikihnya selalu wal awal ashal. Ya. Yang pertama itu lebih mudah. Kenapa? Li anal asal adamu takdir, karena hukum asalnya adalah adamu takdir. Ya. Ini. Jadi pelajari fikihnya ulama kita ini. Agar apa? Agar tatbik dalam kehidupan sehari-hari benar. Kalau kita mempelajarinya cuma sekedar otodidak, belajar biasa, tanpa mau mempelajari dari ulama, halak. Pasti jatuh kita. Jatuh. Ya. Jatuh. Kenapa? Karena banyaknya kita memberatkan diri akhirnya. Ya. Kok begini, kok begini, kok begini. Rasa berat. Tapi padahal kalau kita mempelajari dengan sudut pandangnya ulama, di sana para ulama akan memberikan jalan keluar yang banyak. Ya. Makanya para ulama mengatakan apa? Ta'alamtul adab min Ahmad 40 sana. Aku belajar adab dari Imam Ahmad 40 tahun. Aktsar min ilmihi, lebih banyak daripada ilmunya. Subhanallah. Kenapa kau dikatakan ta'alamtu adab min Ahmad? Aku belajar adab dari Imam Ahmad. Maksudnya apa? Belajar bagaimana mewujudkan ilmu yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad punya ilmu, segudang ilmu. Iya, luas. Lihat musnadnya saja, musnad terbesar. Akbar fil alam. Musnad yang terbesar di alam semesta ini. Musnadnya Imam Ahmad. Iya, puluhan jilid semuanya. Baik. Tapi para ulama mengatakan apa? Aku mempelajari dari Imam Ahmad itu apa? Adabnya. Maksudnya apa? Mempelajari bagaimana menerapkan ilmu yang beliau punya. Nah, itu. Aksar min ilmu. Lebih banyak dari ilmu yang aku pelajari dari Imam Ahmad. Subhanallah. Yeah. Bagaimana penerapannya? Bagaimana syiddahnya Rasulullah SAW itu seperti apa? Iya. Kalau syiddahnya tanpa ada batas, tentu kita tidak akan mengenal bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW kepada seorang Yahudi. Bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW kepada seorang musyrik. Bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW kepada orang jahil. Bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW kepada yang lainnya. Subhanallah. Lihat. Kita tidak akan tahu itu kalau kita tidak mempelajari dari apa? Dari bagaimana para ulama menerapkannya. Ya. Contoh kasus saja. Sebagian kita ada yang mencela ketika apa? Ketika ada sebagian dari kita menjaharkan basmalah di komunitas orang-orang umum, di masyarakat awam, ketika dia menjadi imam kemudian mengucapkan apa? Membaca basmalah dengan keras. Ya subhanallah, kalau dia mau melihat kepada tatbiknya para ulama, terkadang ulama seperti itu. Terkadang ulama seperti itu. Dalam rangka apa? Agar jangan tanfirun nas ani sunnah. Jangan menjauhkan manusia dari sunnah. Yang kalau mereka sudah merasa nyaman sholat di belakang kita, kemudian kita menyampaikan yang hak. Iya. Bahwasanya yang hak itu adalah apa? Mensirkan basmalah. Maka mereka akan menerima dengan tenang. Ya. Tapi belum apa-apa sudah. Tidak, saya tidak mau menjaharkan. Saya tidak mau mengeraskan basmalah. Kalau tidak mengeraskan basmalah, saya tidak mau jadi imam. Wah, ya subhanallah. Ya. Ini ahlul jahil berarti. Ya. Lebih utama kamu atau lebih utama ahlul bidah menjadi imam? Lebih utama kamu ahlul sunnah. Walaupun kamu awam. Iya. Daripada ahlul bidah yang menjadi imam. Sahih? Kenapa kamu tidak keraskan? Nah. Begitu kan? Nah. Ini. Taib nasallahu alaihi wasallam ya. Ini. Ya. Dan itu pernah terjadi. Sebagian masyayikh Yaman ditegur. Masyayikh ditegur. Sampai kata Syekh Utsman As-Salim waktu itu. Fima azkur yang saya ingat. Ya bunai, ala rihlik sudah. Tenang wahai ibu ini, tenang sudah. Syekh mengimam pakai basmalah. Padahal Syekh Mukbil menyebutnya apa? Khatibul sunnah. Digelari dengan khatibul sunnah. Subhanallah, khatibul sunnah. Nah, ditegur karena apa? Karena menjaharkan, mengeraskan basmalahnya. Ya subhanallah. Baik. Nah, sehingga di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, li'anna al-asl adamu taqdir, karena hukum asalnya adalah adamu taqdir. Wal makna, dan maknanya adalah azkuruha hujjat laka indallah. Aku akan menyebutkannya sebagai hujjah bagimu di sisi Allah. Ini juga subhanallah. Penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin di sini subhanallah bagus sekali. Walaisa ukhasim wa ujadil laka biha indallah. Nah, ini yang sering kita kenal, yang sering kita dengar dari terjemahan yang ada. Ini diterjemahkan apa? Saya akan berhujjah, saya akan mendebat, saya akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah terjemahannya. Apakah berani seseorang mendebat di hadapan Allah tabaraka wa taala? Ya, ujadil ukhasim. Ya. Saya akan mendebat, saya akan berhujjah apa? Saya akan melawan dan seterusnya. Ya subhanallah. Ya. Dengan kalimatnya, saya mendebat di hadapan Allah. Ya akhi, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Pada hari kiamat nanti khasyaatil aswat, kata Allah, semua suara itu akan tertunduk diam. Lirrahman, ya. Baik, bagi Ar-Rahman, bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak akan yang berani berbicara di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi sampai mendebat. Ya subhanallah, di hadapan Allah saya akan mendebat nanti di hadapan Allah, mendebat untuk membela kamu. Wah, ini jagoan apa ini ya? Preman dunia juga tidak akan sanggup, ya. Nah, subhanallah, di hadapan Allah dia mengatakan saya akan mendebat kamu. Hatta dia sebagai nabi tidak akan sanggup. Lihat kemarin ya, tadi bab syafaat ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya ya, apa yang dilakukan oleh nabi? Langsung tersungkurkan diri ya, di hadapan Allah. Ya. Nah, tidak akan berani berbicara sampai Allah mengatakan apa? Irfa ra'sak, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, mintalah dan kamu akan diberi. Wasyfa syutu syafa'at, dan berikan syafaat baru setelah itu. Ya. Nah, lihat, enggak bisa. Hatta sekelas nabi alaihi salatu wasallam. Lihat. Kata Syekh, "Wa laisa ukhasimu ujadillaka biha indallah." Bukan maknanya saya akan berdebat, saya akan mendebat di hadapan Allah untuk membelamu dengan kalimat tersebut. Wa in kana ba'du ahli ilmi qala inna ma'naha ujadilullah biha. Subhanallah. Walaupun sebagian ulama mengatakan saya akan mendebat Allah dengan itu. Subhanallah. Tak bisa seperti ini. Walakin alladhi yadhhar li, kata Syekhun Utsaimin, tetapi yang tampak bagiku, annal makna, bahwa maknanya adalah uhajulaka biha indallah. Aku akan jadikan kalimat itu sebagai hujah di hadapan Allah. Ini ya. Ini terjemahan yang lebih tepat. Ya, lebih benar. Suf, hati-hati. Ta'adduban ma'allah. Kita beradab dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Beradab dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Akhlak, urusan akhlak itu bukan urusan hanya sekedar antara kita sesama manusia, tetapi yang penting juga adalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ay azkuruha, sehingga maknanya apa? Azkuruha, aku akan menyebutnya. Ya, hujjatan laka, sebagai hujjah bagimu. Aku akan sebutkan dia pernah mengucapkan la ilaha illallah di dunia. Ini kama ja'a fi ba'di riwayat, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, ushidu laka, aku akan bersaksi untukmu. Nah, lihat kalimatnya. Justru dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim, justru dikatakan ushidu laka biha innallah, aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, bukan mendebat berarti ya kan. Nah, nabi akan menjadi saksi. Demikian. Baik, ini ikhwati azani wa jazakumullah. Maka inilah yang perlu kita banyak-banyak pelajari dari perkara akhlak, perkara adab. Ya, adab bersama Allah tabaraka wa ta'ala, adab bersama kita sesama makhluknya dan seterusnya. والله اعلم صاب نقتبي بيد القدر اقول قولي هذا صبر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Dilihat kebiasaannya. Dilihat. Kalau kebiasaannya menjaharkan, jaharkan. Itu afdal. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, saya lupa jilid keberapa, biasanya sholat itu jilid ke-26, saya ingat saya, tentang sholat itu jilid 2, pokoknya di atas 20-an, itu tentang sholat dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya lupa persisnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, terkadang amalan yang mafdul bisa menjadi afdal ketika kapan? Mura'atan lil makmumin, menjaga apa? Makmum. Artinya apa? Menjaga kekhusyuan tumakninah makmum ketika kita tidak membaca basmalah, kemudian makmumnya gusar ya, kemudian menjadi bingung, kenapa kok enggak ada basmalahnya, apa ini, sah tidak salat kita ya. Jangan bikin seperti itu, ucapkan, bacakan basmalah ya, seperti itu. Kecuali kalau di sana sudah pernah ada yang lebih dulu, kadang baca basmalah dijaharkan, kadang tidak, baru kita lebih utama untuk apa? Tidak mengeraskan, begitu. Tapi kalau di sana tidak mengenal kecuali mengeraskan basmalah, keraskan basmalah sampai orang tenang dengan kamu, kemudian orang menerima nasihatmu, Ketika orang sudah menerima nasihatmu, baru sampaikan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi sahih annahu qala shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shalaitu khalfa Abi Bakr wa shalaitu khalfa Utsman wa shalaitu khalfa Umar wa shalaitu khalfa Utsman wa kulluhum la yastafti'una shalah illa bilhamdillahi rabbil alamin aw kama qala radhiyallahu anhu. Juga dibawakan dalam Umdatul Ahkam kalau tidak salah hadis tersebut ya. Nah, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau salat di belakang salat bersama Rasulullah SAW dan salat di belakang Abu Bakar, salat di belakang Umar, salat di belakang Utsman, dan semuanya mereka khalifah ini tidak memulai salatnya kecuali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Baru setelah mereka bisa menerima nasihat kita, sampaikan hadis itu, walhamdulillah hikmahnya pasti akan besar. Hikmahnya akan besar. Sekalipun imam masjidnya yang tadinya biasa-biasa basmalah, insyaallah biiznillah akan ikut dengan sunnah. Ya, dan itu terjadi. Dan itu apa? Terjadi waqi'. Nah, begitu. Ya. Itu uslubnya ulama. Bisa lihat lagi nanti dalam Majmu' Fatawa. Syekhul Islam berbicara tentang apa? Tentang duduk tawarruk atau iftirash di dalam tasyahud yang cuma memiliki satu syarat tasyahud. Kata Syekhul Islam apa? Ikut bersama imam. Ya. Dalam rangka menjaga apa? Menjaga makmum. Artinya ikut kebiasaan makmumnya. Kalau misalkan sholat subuhnya biasa mereka iftirash, lakukan iftirash. Kenapa? Ya. Kalau makmumnya biasa tawarruk, lakukan tawarruk. Kenapa? Gitu. Kenapa tadi? Karena amalan mafdhul terkadang bisa menjadi afdal. Iya. Karena apa? Dalam rangka ini menjaga ini. Iya. Jangan sampai mungkin mereka apa? Gusar selesai sholat mereka pada ribut. Ini imamnya gimana? Enggak baca basmalah ini. Iya. Intabihu, iya, hati-hati. Terapkan ilmu dengan tatbiknya ulama, bukan tatbiknya asatidah. Mafhum? Iya. Baik. Demikian barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.